إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali membahas apa yang sudah kita mulai, yaitu bab kaifa yakunul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kewajibannya sudah jelas, fardunya fardu kifayah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik-baik, mencegah dari yang jelek-jelek. Mereka lah orang-orang yang muflihun. Demikian pula hadis sahih rawahu Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian merupakan selemah-lemah iman. Ini juga menunjukkan wajibnya alaman ra'a, bagi siapa yang melihat kemunkaran. Dan juga sudah dibahas, mudah-mudahan masih ingat, yaitu melihat dengan mata kepalanya dan melihat dengan ilmunya. Kalau melihat kemunkaran dengan matanya tapi ilmunya tidak tahu kalau itu munkar, belum terkena kewajiban. Atau dia tahu itu munkar tapi enggak lihat perbuatannya, juga tidak terkena kewajiban. Tetapi ketika dia melihat itu munkar dan dia tahu ilmunya, ra'a bi'ainihi wa ra'a bi'ilmihi anna hadha munkar, maka alaihi, atasnya untuk mengingkari kemunkaran. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yajib al-amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar 'ala kulli ahadin bi'ainihi. Tidaklah wajib amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap orang secara individu, tidak. Bal huwa 'alal kifayah, tetapi wajibnya wajib kifai, 'alal kifayah. Kama dalla alaihi al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wal takun minkum, hendaklah ada di antara kalian. Harus ada, tapi tidak harus seluruhnya. Harus ada. Kalau sudah tegak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagian kalian, sudah cukup. Yang lain dianjurkan, tetapi tidak harus. Tetapi ya wailakum, kalau sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar secara keseluruhan, maka dikhawatirkan akan turun azab. Kenapa Allah turunkan laknat kepada Bani Israel, Yahud? Kenapa Allah timpakan azab pada mereka? Kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka kerjakan di tengah-tengah mereka. Ini yang menyebabkan Allah murka. La yatanahawna an munkarin fa'alu. Maka Allah laknat mereka Yahudi. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dengan ini bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah aslun min usuliddin, prinsip dari prinsip-prinsip agama. Asl min usul hadzal din, usul ahli sunnah ayat. Ya tentunya usul ahli sunnah juga. Ahli sunnah adalah pemegang agama yang kokoh, yang kuat. Oleh karena itu kebid'ahan yang mengingkari prinsip ini, kebid'ahan yang bertentangan dengan prinsip ini adalah kebid'ahan besar, bukan kebid'ahan kecil. Lebih besar dari kebid'ahan kunut subuh. Lebih besar dari kebid'ahan apalagi perayaan maulid. Mengapa? Karena yang diruntuhkan adalah prinsip yang paling agung dalam agama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Apa ada bid'ah yang meruntuhkan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, bid'ah ikhwaniyah, bid'ah sufiyah, bid'ah hizbiyah. Jangan anggap remeh masalah ini. Karena yang dikubur adalah amar ma'ruf nahi munkar. Setiap dikatakan ini munkar, jangan saling salah menyalahkan. Kita harus saling hormat menghormati. Kita harus saling toleran. Kita harus saling memaklumi. Ini bid'ah ikhwaniyah, bid'ah hizbiyah yang meruntuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Memang tidak wajib aini, masing-masing individu harus bukan. Tetapi hendaklah di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah ahlu sunnah yang mengaku berpegang dengan sunnah, seharusnya tegak amar ma'ruf nahi munkar. Seorang yang tidak menyuruh kebaikan-kebaikan, seorang yang tidak melarang kemunkaran-kemunkaran, dikatakan setan bisu oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama. Mengapa? Karena mereka yang berbicara dengan kemunkaran, kebatilan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan di mulutnya, dikatakan syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tetapi kalau ada kemunkaran kemudian diam, setan juga. Karena kemunkaran dibiarkan. Tapi syaitanun akhras, setan bisu. Bagus mana setan berbicara dengan setan bisu? Hah? Gak ada yang bagus. Jazakallah khair. Nah, jawaban yang bagus. Bagus mana? Gak ada yang bagus. Lebih jelek mana? Setan ngomong aja gak mau, apalagi setan bisu. Ya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Id huwa wajibun ala kulli insanin bihasbi qudratihi. Kata Syekhul Islam selanjutnya, karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban atas setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Orang yang ini dengan yang orang yang itu berbeda. Yang ini punya ilmu, masya Allah alim, yang ini sedikit ilmu. Maka lebih alim, lebih bertanggung jawab. Yang di bawahnya mungkin akan berkata, ya kan ada ustaz. Yang di bawahnya akan berkata, kan ada syekh. Yang di bawahnya akan berkata, siapa saya? Oh, ada orang yang lebih alim dari saya. Berarti kewajibannya hasba qudratihi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Taib, kalau ada yang menyia-nyiakan perintah ini, dengan kata lain tidak mau beramar ma'ruf, tidak mau bernahi munkar, enggak mau menegakkan sunnah dan enggak mau mencegah bid'ah. Orang yang punya ilmu dengan orang yang sedikit ilmu, mana yang lebih jahat? Hah? Ayuhuma ashadda ida'an. Siapa yang paling dahsyat kejahatannya? Yang alim. Kamu yang tahu, kamu yang alim, kamu yang mengerti, kamu yang punya dalil, kamu yang hafal hadis, kamu yang hafal Quran, masya Allah, kenapa diam? Kalau yang lain, dimaklumi mereka gak punya ilmu, sedikit ilmu, pas-pasan, mau bicara takut salah. Berarti kamu lebih bertanggung jawab. Dengan kata lain, bahwa mereka-mereka yang di pundaknya ada ilmu, maka dia otomatis di pundaknya ada amanah. Para da'i, para ustad, para kiai yang punya ilmu, bisa baca Quran, bisa baca hadisnya, bisa baca tafsirnya, bisa baca kitab-kitab kuning, kitab-kitab para ulama, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Karena amanah di pundak mereka. Tetapi dari sisi lain, mereka orang yang lebih mulia. Kenapa perlu saya sampaikan sisi ini? Lebih berilmu, lebih mulia. Supaya jangan berkata, kalau gitu saya gak mau ngaji lah. Berat tanggung jawabnya. Saya gak mau belajar, gak mau jadi alim. Berat amanahnya. Loh, jangan lihat sisi tanggung jawab dan amanahnya saja. Lihat sisi kemuliaan, ketinggian di sisi Allah SWT. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan bahwa seorang yang alim lebih mulia dari orang yang jahil, itu seperti aku atas yang paling rendah di kalangan kalian. Keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah yang tidak berilmu, itu keutamanya seperti keutamanku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Tinggi sekali. Lagi pula mereka dijuluki dengan pewaris-pewaris Nabi. Masya Allah. Yang mewarisi ilmu. Karena Nabi SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Walakin warathul ilma, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Waman akhadahu, atau faman akhadahu, akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil bagian yang terbanyak. Walhamdulillah, warisan Nabi walaupun kalian mengambil sebanyak-banyaknya tidak akan habis. Kalau harta berebut habis, tetapi Nabi mewariskan ilmu, enggak akan habis. Kalian ambil sebanyak-banyaknya warisan Nabi, enggak akan habis. Waqala walaysa min syartil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yasila amrul amir wa nahyi an-nahi ila kulli mukallafin fil 'alam. Dan yang kedua, catatan kedua, apa catatan pertama? Bukan fardu ain tapi fardu kifayah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, bukan syarat amar ma'ruf nahi munkar harus sampai pada semua orang di seluruh dunia, bukan syaratnya. Laisa min syartil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an yasila amrul amir wa nahi an-nahi ila kulli mukallafin fil 'alam. Semampunya saja, sebagaimana hadis man ra'a minkum, yang terlihat oleh kalian. Lebih jauh bagus, lebih jauh lagi lebih bagus lagi. Tapi yang di tempat lain, di negeri lain mungkin kamu tidak tahu, itu bukan amanah di pundakmu. Kamu tidak tahu, tidak mendengar dan tidak sampai. Taib. Waqala, dan berkata pula Syekhul Islam rahimahullah, minan nas, di antara manusia, man yuridu an ya'mur wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqan min ghairi fiqhin wala hilmin wala sabrin wala nadhara wala nadharin fi ma yasluh min dhalika wa ma la yasluh wa ma yuqdir alayhi wa ma la yuqdir alayhi. Kata Syekhul Islam, di antara manusia ada yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya atau dengan tangannya secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak melihat fikihnya dia, tanpa fikih. Wala hilmin, tanpa kelembutan. Wala sabrin, tanpa kesabaran. Wala nadara fima yasluh wa ma la yasluh. Dan juga tidak melihat siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Tidak melihat siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Bahkan, la yuqdar wa ma la yuqdar. Tidak dilihat siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Pokoknya, amar ma'ruf nahi munkar. Sampai mereka bikin satu kelompok, kelompok amar ma'ruf nahi munkar. Bersenjatakan tongkat dan senjata-senjata tajam. Apa ini? Siapa dia? Punya ilmu atau tidak punya ilmu? Punya hilm atau tidak punya hilm? Punya sabar atau tidak punya sabar? Hampir semuanya enggak punya. Fikih enggak punya. Bahaya kalau seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa fikih. Mengapa? Dia tidak bisa menghitung mana maslahat, mana mafsadah. Dan tidak bisa membandingkan aina aula, mana yang lebih utama. Menegakkan amar ma'ruf pada mereka atau membiarkan mereka, tidak tahu. Bahkan yang terjadi pada mereka adalah mereka mengingkari kemunkaran bima huwa ankar minhu. Siapa contohnya? Naam. Contohnya Khawarij. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab kita ini? Lamuddurul Mansur. Ditanyakan bagaimana dengan mereka itu yang memberontak, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Apa jawab Al-Hasan Al-Basri? Miskin. Ra'au munkaran fa'ankaruh bima huwa ankar minhu. Kasihan mereka. Mereka melihat kemunkaran, kemudian mereka merubahnya dengan sesuatu yang lebih munkar. Limadha? Li'annahum ma'indahum fiqh. Walihilm walasabr. Karena mereka tidak memiliki fiqh, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kelembutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan Nabi SAW menyatakan, la yakunu ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidak tercabut dari sesuatu kecuali menjadikannya jelek. Fayati bil amri wan nahi mu'taqidan annahu muti'un lillahi wa li rasulih. Masih lanjutan Syekhul Islam rahimahullah. Akhirnya orang tadi dengan tanpa ilmu, tanpa fikih, tanpa kesabaran menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mu'taqidan, dengan meyakini bahwa saya sedang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa huwa mu'tadin, padahal dia sedang berbuat jahat. Baik, persis sekali dengan contoh tadi kaum teroris. Dia merasa sedang jihad, merasa sedang muti'un lillahi wa li rasulih, sedang mentaati Allah dan Rasulnya. Ternyata mereka sedang mengacau, merusak. Yufsiduna fil ardi, yaqtuluna an-nas, yasfik dima'al muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Wa huwa mu'tadin fi hududih, mereka melanggar batas-batas agama. Kama nasaba katsirun min ahli al-bid'ah wal ahwa nafsahu lil amri wan nahi, sebagaimana apa yang dipancangkan oleh kebanyakan ahlul bid'ah dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Masyaallah, namanya bagus sekali, tetapi yang dibungkus dengan nama tersebut tidak bagus. Yang dibungkus dengan nama amar ma'ruf nahi munkar, pemberontakan. Yang dibungkus dengan nama amar ma'ruf nahi munkar adalah terorisme. Yang dibungkus dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah kekacauan, pertumpahan darah, memerangi muslimin. Ini semua munkar. Bahkan lebih keji munkarnya dari munkar yang mereka sedang ingkari. Kal khawarij wa ghairihim. Seperti khawarij dan sejenisnya. Paib yang tadi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan menguburnya dengan istilah kita saling toleran, kita saling bantu-membantu, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda dan lain-lain. Ini kebid'ahan yang ke kiri. Yang ini kebablasan, menyimpang ke kanan. Berarti yang sejenisnya, kalau ikhwaniyah hizbiyah yang sejenisnya, hadis wala haraj. Silakan sebutkan tanpa ada keberatan. Sebutkan mutalawwinin, sebutkan pula para sururiyin, sebutkan pula para yang sejenis mereka. Tayyib, tayyib khawarij. Siapa yang sejenis khawarij? Khawarij wa ghairihim. Khawarij dan yang seperti itu. Semua yang ekstrim. Semua yang ekstrim dan berlebihan. Yang katanya inkarul munkar, kemudian menyatakan pada seorang alim minal ulama, anta murji'ah. Syekh Rabi dikatakan murji. Masyaih dikatakan dal. Syekh Uthaimin dikatakan jaban, penakut, pengecut. Masyaih seperti Syekh Bin Baz dan lainnya dikatakan penjilat pemerintah, munafik, ila akhirnya. Ini juga kebablasan. Tanyakan pada mereka, orang-orang ekstremis ini tadi, kenapa kamu mengatakan para ulama dengan celaan-celaan yang seperti itu? Apa jawab mereka? Ingkarul munkar. Ini pengingkaran. Para ulama menjilat penguasa, tidak tegas dalam berbicara, pengecut, penakut, ila akhirnya. Ikhwani fi din, azakumullah. Mungkin ada yang berkata, itu kan khawarij juga Ustaz. Tidak hanya khawarij, ada haddadiyah, ada pula para musafiq. Naam, yang menjuluki para ulama dengan su'fuq bin as-sa'afiqah. Sekelas Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari dikatakan su'fuq, gak punya ilmu. Kebablasan. Alasannya ingkar munkar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati. Yang namanya dakwah, mengingkari kemunkaran, menegakkan kebenaran. Yang namanya dakwah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, harus bi'ilmin wa fiqhin wa hilmin wa sabrin. Ala qauliman para ulama termasuk Syekhul Islam yang sedang kita baca. Harus ada fiqhin, harus ada sabrin, harus ada hilm, kelembutan. Mimman ghalata fima atahu Allah minal amri wal nahi wal jihad. Dan lain-lain dari kelompok-kelompok ekstrim yang tergelincir salah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam menegakkan jihad salah. Bidikan panahnya keliru, ke arah yang salah. Padahal ke arah orang kafir pun bidikan panahnya harus kafir yang harbi, tidak sembarang kafir, ada fikihnya. Dipelajari siapa kafir yang boleh diperangi dan siapa yang tidak. Siapa yang boleh ditumpahkan darahnya, siapa yang tidak. Ada sekian macam jenis kufar. Apalagi muslimin, apalagi musallin yang masih sholat, yang masih puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana fasaduhu a'zam min salahih. Maka yang terjadi, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Menegakkan amar ma'ruf dengan salah, kemunkarannya, fasadnya, kerusakannya lebih besar daripada salahnya. Yufsiduna fil ard, rusak di muka bumi. Tetapi ketika ditegur, wah kalian merusak, mereka katakan, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami memperbaiki. Tapi apa yang sudah jadi baik? Kalian memperbaiki, apa yang sudah baik? Apakah korban 2 juta orang di Sudan itu kebaikan? Korban dari kaum muslimin? Apakah kekacauan dan kehancuran sebuah negara, Suriah, apa itu kebaikan? Muslihun, kalian sedang islah, memperbaiki Suriah? Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aydan, berkata juga beliau, fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li tahsili maslahatin wa daf'i mafsadatin fayunzar fil mu'arid lahu fa in kana alladhi yafutu min al masalih aw yahsul min al mafasid akthar lam yakun ma'muran bal yakunu muharraman. Kata beliau selanjutnya rahimahullah, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar adalah terkandung di dalamnya satu tujuan. Terkandung dalamnya sebuah misi. Apa misinya? Tahsil maslahatin, menegakkan atau mendapatkan sebuah maslahat. Atau menolak sebuah mafsadah. Kalau ada mafsadah yang tergeser, berarti amar ma'ruf nahi munkarnya berhasil. Kalau ada kebaikan yang tegak, ada maslahat yang tegak, berarti amar ma'ruf nahi munkarnya berhasil. Berarti tujuannya apa? Maslahah didapatkan, mafsadah dihindari. Itu tujuannya. Itu misinya. Fayundar fil mu'aradi lahu, maka harus dilihat resiko yang sebaliknya. Resiko yang sebaliknya. Maslahatnya hilang. Atau mafsadahnya justru muncul, bukan dihindari, malah bertambah. Itu namanya resiko yang disebut mu'arid, yang bertentangan dengan misi. Harus dilihat, kata Syekhul Islam. Fa in kana alladhi yafutu minal masalih aw yahsul minal mafasid akthar, kalau ternyata maslahat-maslahatnya banyak yang hilang daripada yang didapat. Mafsadah-mafsadahnya, kerusakan-kerusakannya, justru banyak yang muncul daripada yang hilang, berarti mission failed, gagal. Tujuan tidak tercapai, batal. Kalau begitu, apakah perlu? Ya jangan. Qala, berkata Syekhul Islam, Kalau ternyata kejadian seperti itu, lam yakun ma'muran, maka tidak disuruh. Tidak disuruh. Bal yakunu muharraman, bahkan haram. Idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahatihi, kalau mafsadahnya lebih banyak daripada maslahatnya. Dan harus diingat, maslahat dan mafsadah berkait dengan agama, berkait dengan din, berkait dengan syariat Islam. Tauhid dan fiqihnya, syariatnya. Itu dilihat. Bukan maslahat pribadi atau mafsadah pribadi. Jangan. Itu jangan dihitung. Walaupun pribadimu rugi, bahkan bukan hanya harta, nyawa sekalipun. Kalau engkau, wahid tuan raja, ingin membunuh aku, bunuh aku di pelipis ini. Panahlah aku di pelipis ini. Dan ucapkan bismi rabbil ghulam, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Aku akan mati. Dikumpulkan di tanah lapang, dipanah dengan satu anak panah, dipelipisnya, sambil menyatakan bismi rabbi hadal ghulam, maka terbunuhlah anak muda tersebut. Kisah apa ini? Kisah dalam tafsir Ashabul Ukhdud. Dalam surat Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Celaka, kata Allah. Ashabul Ukhdud, penggali-penggali parit itu. Yang api menyala-nyala di paritnya. Dan mereka duduk-duduk di sekitarnya menyaksikan bagaimana orang-orang beriman disiksa, dibakar. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka ini disiksa, dibunuh, dibakar kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ukur dengan ukuran tadi. Pemuda tadi mendapatkan mafsadah, yaitu terbunuh. Tetapi maslahatnya agama. Apa itu? Begitu terbunuh pemuda tadi, semua yang hadir berkata, amanna bi rabbil ghulam. Kami percaya, kami beriman dengan Allah, kepada Allah, Tuhannya anak muda ini. Yang tadinya mereka pengikut syirik raja yang lalim dan zalim. Kisahnya, raja ini memiliki kader anak muda yang ingin dijadikan tukang sihir. Disuruh untuk belajar sihir kepada tukang sihir di tengah hutan. Maka dia berangkat ke sana setiap hari. Setiap berangkat, bertemu di tengah jalan dengan seorang ahli ibadah yang mengenali Allah, mengenal tauhid, mengenal agama. Diajari. Diajak untuk mengenali Allah, diajak bertauhid. Sampai ketika terlambat sampai di tukang sihir, karena mampir ke ahli ibadah tadi, dia katakan ditahan sama raja. Ketika pulang ke tuan raja dalam keadaan terlambat lagi, karena mampir ke rahib tadi, berkata ditahan oleh tukang sihir. Berjalan seperti itu sampai benar-benar jadi alim. Kenal Allah, kenal tauhid. Sampai ketika dia melihat ada satu seekor binatang yang mengganggu manusia, dia ambil batu, dan sekarang saatnya, kata beliau, aku ingin membuktikan bahwa ilmu dari ahli tauhid tadi lebih benar daripada ilmunya tukang sihir. Maka dia lemparkan dengan menyatakan, ya Allah, kalau memang ini adalah yang hak, bunuhlah dia. Mati makhluk yang mengganggu tadi. Mulai terkenal pemuda ini. Setiap orang ingin sesuatu, sakit dan sebagainya, datang kepada orang anak muda ini, didoakan saja. Berdoa kepada Allah Taala, sembuh. Raja mengira bahwa anak muda ini kadernya sudah ahli sihir. Ternyata tidak. Dia tidak pakai ilmu sihirnya sama sekali, dia buang jauh-jauh. karena bertentangan dengan tauhid yang dia sudah pelajari. Maka mulai dia mengajarkan tauhid kepada mereka yang datang minta disembuhkan, minta pertolongan, didoakan dan diajak untuk beribadah pada Allah Taala. Mulai gelisah raja itu. Berupaya untuk dibunuh dengan berbagai macam cara, gagal. Dibawa oleh pasukannya ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Ternyata perahunya terbalik, semuanya tenggelam, yang selamat hanya satu orang, yaitu anak muda tadi. Dibawa ke bukit untuk dilemparkan dari atas. Sampai di atas tempat yang tertinggi, goncang bukit tadi, longsor, dan semuanya mati, kecuali satu orang yang selamat, yaitu Ulam, datang kepada raja. Wahai raja, Allah telah menyelamatkan aku. Berimanlah pada Allah SWT. Tidak. Wahai pengawal, bunuh dia begini. Bunuh. Tidak pernah berhasil. Sampai anak muda tadi berkata, kalau engkau ingin membunuhku, berdoalah pada Allah SWT dan katakan, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, aku akan mati dengan izin Allah SWT. Kumpulkan masyarakat di lapangan. Panahlah di pelipisku ini. Maka terjadilah apa yang terjadi. Terbunuh dengan Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Terbunuh. Subhanallah. Ketika pemuda ini terbunuh dengan nama Allah, maka mereka pun semuanya amanna billah. Rabbilghulam. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya anak muda ini. Seluruhnya. Maka tambah kalap raja tadi dan kemudian mengatakan, siapa yang masih percaya kepadanya kami akan bakar hidup-hidup. Maka digali parit, dibakar mereka satu persatu. Apakah ini mafsadah lebih besar daripada maslahat? Banyak loh yang dibunuh. Ini gara-gara dakwahnya sampai banyak korban. Korbannya fisik-fisik mereka, tetapi maslahatnya agama mereka, yang tadinya mereka musyrikin jadi muwahhidin. Mati dalam keadaan muwahhid, bahkan seorang yang ragu bukan karena dirinya, seorang ibu-ibu yang ragu bukan karena dirinya, tapi karena anak yang dipegangnya, yang ditimangnya. Aku mau terjun ke dalam api, tapi kasihan anak ini. Anaknya yang berkata, jangan ragu-ragu. Maka masuk Muslimat. Maka mereka mati dalam keadaan muslimin mukminin. Maslahat awlaisat bimaslahah. Maslahat azimah jiddan. Maslahat yang azimah. Maka ukurannya jangan pribadimu, pribadiku atau pribadi kita, jangan. Ukurannya agama ini, bagaimana dakwah ini. Barakallahu fikum. Catatan keberapa itu tadi? 3-4. Bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar harus dihitung maslahat dan mafsadah. Dan itu dengan fikih tentunya. Kalau engkau tidak mampu menghitungnya, tanya kepada yang lebih alim. Kepada para ulama, para masyayikh, para asatidah. Nah, bagaimana? Apakah semestinya begini atau kita masih sabar saja? Qala. Berkata juga beliau rahimahullah, masih dalam sumber yang sama, risalah khusus tentang amar ma'ruf nahi munkar. Idza kana asy-syakhsu wath-thaifah jami'ain baina ma'ruf wa munkar. Kalau seseorang atau sekelompok manusia terkumpul padanya ma'ruf dan munkar. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan-kebaikan, mengerjakan juga kemunkaran-kemunkaran. Bihaitsu la yufarriquna bainahuma, di mana mereka tidak bisa membedakan antara keduanya. Bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an. Imma mengerjakan kedua-duanya atau meninggalkan kedua-duanya. Bagaimana? Kalau dibiarkan dia kerjakan kebaikan ini bersama kemunkaran. Kalau kita katakan jangan kamu berbuat munkar, maka dia tinggalkan kebaikan ini bersama kemunkarannya. Dikerjakan, jangan dua-duanya. Tinggalkan dua-duanya. bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an. Kata Syekhul Islam, lam yajuz an yu'maru bima'rufin wa la yunhaw 'an munkarin. Maka tidak boleh kamu mengingkari kemunkaran, menyuruh kepada kebaikan pada orang yang seperti ini. Khawatir kamu ingkari kemunkaran, kebaikannya ikut ditinggalkan. Atau kalau kamu katakan kerjakanlah kebaikan ini, dia kerjakan dengan kemunkaran. Yang mereka tidak bisa membedakan. Loh, saya tahunya yang namanya sholat ya kayak gini. Ada munkarnya dalamnya. Apakah kita katakan jangan sholat? Ya gak mungkin. Kamu katakan sholatlah, dia kerjakan kemunkaran pada sholat tadi. Baliyumbar. Orang yang seperti ini harus dilihat. Fa in kana al ma'ruf akthar. Kalau yang baiknya lebih besar daripada kemunkaran yang ada padanya, yang tercampur di dalamnya, in istalzama ma huwa dunahu minal munkar, kalau konsekuensi kemunkarannya di bawahnya, walam yunha an munkarin, maka tidak perlu diingkari. Biar saja. Bahasa umumnya, daripada enggak sholat. Paham ya? Itu kaidah yang benar. Kalau memang kemunkaran yang ada di bawah maslahat sholat yang besar, ya biarkan saja. Karena yastalzim tafwid a'dhama minhu, karena dikhawatirkan dia akan meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Bal yakunu nahyu hina idh min babil sad' an sabilillah, bahkan kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau kamu melarangnya seakan-akan engkau melarang dari jalan Allah. Sholat kayak gitu enggak usah sholat sekalian. Apa maknanya? Yasudduna an sabilillah, berarti kamu menentang orang sholat. Dan itu mengerikan sekali. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Hati-hati. Ini bukan hanya pada contoh. Ada perkara lain yang seperti ini banyak. Termasuk penegakan sebuah sunnah. Jangan sampai engkau yasudduna an sabilillah dengan makna engkau katakan jangan tegakkan sunnah karena ada kemunkaran pada perkara tadi. Dilihat apakah lebih besar sunnah yang ditegakkan atau kemunkaran yang ada padanya. Kalau lebih besar kemunkarannya, kamu katakan percuma kamu kerjakan sunnah karena kemunkarannya besar, mengalahkan sunnah. Tapi kalau sebaliknya, jangan yasudduna an sabilillah, jangan engkau menentang dari jalan Allah. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah, apa yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah. Wasa'i fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulih. Yang berarti engkau berupaya untuk menghilangkan ketaatan orang tadi kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Wazawal fi'lil hasanat. Dan berarti engkau menghilangkan perbuatan yang baik-baik dari mereka. Karena kamu berpikir ada kemunkarannya sedikit, harus dibuang. Ini ada cacat sedikit, buang. Ini ada cacat sedikit, buang. Ini ada rusaknya sedikit, buang. Gimana kira-kira? Ini anak-anak paham nih, ketawa-ketawa. Eman kan? Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Jangan dibuang. Tas bagus-bagus, cuma karena rusak sedikit, buang. Jangan. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada perkara yang sudah disinggung. Pasukan ekstrim, pasukan khawarij, pasukan hajuri, pasukan haddadi, pasukan musafiq. Tidak boleh ada seorang alim tergelincir kecuali disikat oleh mereka. Apa ini? Kebablasan juga. Barakallahu fikum. Kitab Fathul Bari, bakar. Bagaimana kitabnya Syekhul Islam? Buang. Syekhul Islam tergelincir dalam masalah ini. Aqidah ya akhi, aqidah. Tergelincir dalam masalah aqidah. Buang, jangan manfaatkan majmu' fatwanya Syekhul Islam. Bagaimana dengan bukunya Imam Ahmad? Buang, bakar. Imam Ahmad itu tergelincir dalam masalah sumpah. Bersumpah dengan nama Nabi, dia bilang boleh. Wah, mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ketika sebagian mereka datang kepada Syekh bin Baz, Syekh bin Baz menjawab dengan bijak, tidak, kami tidak akan tinggalkan Fathul Bari sampai kalian bisa menulis yang lebih bagus, lebih hebat, lebih tinggi daripada Fathul Bari. Mengapa? Tadi, ini lebih besar daripada ketergelinciran beliau dalam masalah takwil-takwil yang ada di dalamnya. Baik. Wa huwa zalla aw hiya zallatun min zallatil ulama, dan itu ketergelinciran dari segelintir ulama yang kita doakan ghafarallahu lahu. Wa in kana al munkar aghlab, kalau sebaliknya kemunkarannya lebih besar, diajarkan keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan masyaallah. Ini bagus nih. Dari sisi itu. Tetapi disebutkan dalamnya, untuk syirik kamu harus bertawassul. Kalau kamu haji, di Arafah berkumpul al-aqtab wal nujaba wal awliya, maka tawassullah kalian pada mereka. Diajarkan kesyirikan, diajarkan kebidahan, dalamnya diajarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Bagaimana bukunya? Bakar! Nah, saat ini benar. Fadhlul Amal tidak layak dibaca. Fadhlul Amalnya jamaah tabligh tidak usah dibaca. Karena banyak kemunkaran dalamnya yang sampai kufur, sampai syirik. Tetapi keutamaan ibadah-ibadah tadi ada dalam kitab-kitab yang lebih besar, lebih bagus, lebih lengkap. Barakallahu fikum. Harus ada fiqihnya. Dan ini kembali kepada para ulama, bukan kepada saya dan kamu dan kita ini yang pas-pasan. Kembali pada ulama, tanyakan bagaimana dengan kitab ini, bagaimana dengan kitab itu. Kalau ada ulama, sekian ulama, cari yang paling alim, paling senior, yang kibar, ayib, yang sudah melewati sekian banyak ujian dan lulus. Sebab yang masih muda-muda belum tentu, mungkin ada ujian berikutnya dia terbawa fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Maka idza kana al-munkar aghlab, kalau ternyata yang munkar yang lebih besar, nuhiya anhu, maka dilarang. Wa in istalzama fawat ma huwa dunahu min al-ma'ruf, walaupun mungkin akan hilang kebaikan tadi yang ada di dalamnya, tapi kebaikan itu sedikit dibandingkan dengan kemunkaran yang berbahaya. Wa yakunul amr bidzalikal ma'ruf al-mustalzim lil munkar zaid 'alayhi amran bimunkarin wa sa'yan fi ma'siyatillahi wa rasulih. Tetapi sebaliknya, kalau engkau menyuruh dia mengerjakan kebaikan ini yang diiringi kemunkaran besar padanya, maka seakan-akan engkau berusaha menyuruh orang untuk bermaksiat. Bermaksiatlah. Loh, saya enggak nyuruh, kerjakanlah ini. Kamu tahu, orang ini kalau ngerjakan ini sama ini kemunkaran yang sangat besar. Jangan. Kamu katakan kemunkaran itu besar. Jangan. Jangan kerjakan. Taib, yang jadi masalah intakafa'a. Kalau seimbang bagaimana? Ini fiqih. Wa intakafa'al ma'ruf wal munkar. Bagaimana kalau ma'ruf dan munkarnya seimbang? Wal mutalazimani lam yu'mar bihima wa lam yunha anhuma. Maka kita diam. Tidak nyuruh, tidak melarang. Bagaimana menurut engkau ya Amirul Mukminin? Diam sejenak dan menyatakan, aku tidak menyuruhmu dan aku tidak melarang. Kenapa? Kalau menyuruh, khawatir berpanjang-panjang kepada yang tidak perlu. Kalau bilang jangan, apa pula alasannya? Masih ingat pertanyaannya siapa dan masalah apa? Hah? Ketika sikap sahabat yang mulia di Syam memakai pakaian pejabat, istilahnya ya, pakaian yang bagus, yang terhormat begitu. Nyampe beritanya kepada Amirul Mukminin, apa benar aku dengar engkau memakai pakaian mewah, pakaian begini begini begini begini? Dijawabnya Amirul Mukminin, aku menghadapi Romawi dan orang-orang kafir yang mereka tidak menghormati seseorang kecuali dengan pakaiannya. Sehingga mereka sudah kenal yang namanya pejabat, gubernur itu dengan pakaian yang khas, yang mewah mentereng. Khawatir mereka akan begini, begini, begini. Sampaikan alasannya. Bagaimana? Kalau engkau perintahkan aku untuk melepas, aku akan lepas. Kalau engkau perintahkan aku untuk, aku akan mengerjakan. Diam sejenak, kemudian berkata, aku tidak menyuruhmu dan aku tidak melarangmu. Terserah. Ijtihadnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau menyuruh, khawatir. Adapun beliaunya sahabat yang mulia, kita percaya penuh sahabat yang mulia. Yang di bawahnya, nanti pengikutnya akan bermewah-mewah dengan alasan disuruh oleh Amirul Mukminin. Iya kan? Akan lebih daripada porsinya. Kalau dilarang, apa alasan melarang? Khudu zinatakum, ambillah pakaian kalian yang bagus-bagus. Indah kulli masjid. Boleh. Qul man harrama zinatallah. Siapa yang melarang zinatallah? Perhiasan Allah Ta'ala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Nah, barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Fataratan yaslahul amr, wataratan yaslahun nahi. Yang seimbang ini kadang-kadang cocok untuk disuruh, kadang cocok untuk dilarang. Karena dua-duanya ada munkar, ada dalam satu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Seimbang munkar dan ma'rufnya. Wataratan la yaslah amr wala nahi, haitsu kana al-ma'rufun al-mu'al munkar mutalazimain. Karena ma'ruf dan munkarnya tadi saling berkait erat dan tidak bisa lepas. Wa dhalika fil umuril muayyanah al-waqi'ah, itu pada perkara-perkara tertentu. Tayib. Tetapi sebagian ulama menyatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan-kejelekan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat-manfaat. Tapi kalau manfaatnya ini tidak, kita tidak berbicara yang wajib. Kalau yang wajib, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau yang tidak wajib, ini sesuatu kebaikan, bukan yang wajib. Tapi bersama kemunkaran erat, tidak bisa dipisah. Bagaimana? Tinggalkan. Supaya kemunkaran ini terhindar. Loh, tapi tidak dapat maslahat, tidak mengapa. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau seimbang. Kalau seimbang, kalau besar kebaikannya, kerjakan kebaikan itu, walaupun ada sedikit kemunkaran. Nah, kalau besar munkarnya, tinggalkan kemunkaran, walaupun sedikit kebaikan itu terbawa, ikut hilang. Wa qala rahimahullah wa fil fa'ilil wahid wa ta'ifatul wahidah yu'mar bima'rufiha wa yunha an munkariha bihaith la yataḍamman al-amr bima'rufin فوات معروف أكبر منه أو حصل منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. Diringkaskan di sini yang tadi, sehingga diulang sedikit tapi ringkas. Dalam satu pelaku atau satu kelompok pelaku, maka mereka harus disuruh untuk mengerjakan kebaikan dan dilarang kemunkaran. Bihaitsu la yataḍammanu al-amru bima'rufin fawata ma'rufin akbar. Tetapi syaratnya, kalau nyuruh kepada yang ma'ruf, jangan sampai ada ma'ruf yang lebih besar yang tertinggal. jangan nyuruh yang ma'ruf yang menyebabkan ada ma'ruf besar tertinggal. Contoh bil misal yattadihul maqal. Ini masanya jihad. Sudah musuh mendekat, fardu ain, berangkat semuanya. Tiba-tiba kamu mengatakan, kalian harus perhatikan istri kalian dan anak-anak kalian. Perhatikan mereka, didik mereka. Jangan kalian tinggalkan mereka. Mereka itu membutuhkan bimbinganmu. Faqih atau tidak faqih orang ini? Tidak faqih. Kamu ngomong seperti itu di masa dalam keadaan sudah fardu ain untuk jihad, kamu berkata seperti itu, artinya engkau menggembosi jihad. Loh, saya mengajak berbakti pada orang tua, mengajak untuk memperhatikan istri dan anak, kok saya salah? Ya salah, karena engkau menyuruh pada yang ma'ruf dengan mengakibatkan ma'ruf yang lebih besar tertinggal. Itu jihad fisabilillah. Paham ya? Baik. Dan diingkari kemunkaran dengan syarat agar jangan muncul kemunkaran yang lebih besar. Diingkari kemunkaran, ternyata terjadi kemunkaran lebih besar. Jangan. Enam. Tadi sudah contohkan. Wala yatadamman an-nahyi 'anil munkar husul ma huwa ankar minhu, dan jangan pula dengan cara yang menyebabkan kemunkaran lebih besar terjadi. Kemaksiatan-kemaksiatan di kafe-kafe diingkari oleh anak-anak muda dengan tongkat mereka, dengan berbagai macam perbuatan mereka yang anarkis, terjadi pertumpahan darah. Saya tanya sekarang, pertumpahan darah muslimin dengan permasalahan maksiat tadi, mana yang lebih besar? Darah kaum muslimin sangat tinggi nilainya. Besar. Wa in fajara, wa in fajara. Wa in jar, wa in jar. Wa in zalam, wa in zalam. Walaupun dia zalim, walaupun dia jahat, walaupun Nabi telah menyatakan jangan, jangan, jangan. Sabar, sabar, sabar. Mengapa? Karena pertumpahan darah lebih mengerikan daripada kezaliman yang terjadi. Al-fawat ma'rufin arjah minhu. Naam. Wa qala idza istabaha al-amr al-ma'ruf wal-munkar istabana al-mu'min hatta yatabayyana lahu al-haq. Kalau tersamar sekarang, tadi bisa dihitung, ini lebih besar, ini lebih kecil. Munkarnya lebih besar atau maslahatnya lebih besar. Tetapi sekarang enggak bisa dilihat karena kurang ilmu, mungkin tersamar. Istabana al-mu'min hatta yatabayyan lahul haq. Maka seorang mu'min harus mencari kejelasan. Enggak boleh lancang sembarangan, langsung bersikap, langsung berbicara, langsung vonis. Jangan. Hatta istabana, hatta tabayyana. Tabayyun. Supaya jelas. Jangan bersikap apapun, jangan memvonis apapun sampai jelas. Fala yuqaddim ala ta'ati illa bi'ilmin wa niyyah. Atau fala yaqdum ala ta'ah illa bi'ilmin wa niyyatin. Jangan engkau mengerjakan sebuah ketaatan kecuali di atas ilmu dan niat yang saleh. Niat yang ikhlas. Jangan mengerjakan satu kebaikan apapun illa ala ilmin. Kecuali di atas ilmu. Kenapa kamu kerjakan? Karena dalil ini, karena dalil itu, karena ayat ini, karena hadis itu. Kenapa kamu tinggalkan yang ini? Karena ayat ini, karena hadis itu. Kenapa kamu jauhi mereka? Karena penyimpangan yang ini, penyimpangan yang itu, dan ini buktinya, ini dalilnya. Jelas. Ala ilmin wa niyah, dan niat yang ikhlas. Jangan ala jahlin, jangan ala taklid. Kenapa? Karena fulan juga begitu, saya ikut. Jangan berkata seperti orang-orang dulu, jahiliyah, ana min ghaziyatin. Idza ghawat ghawaitu wa idza ihtada ihtadaitu. Pokoknya aku dari suku Ghaziyah. Kalau dia lurus, aku lurus. Kalau dia bengkok, aku bengkok. Mau apa? Oh, ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Idza ghawa ghawaitu. Kalau dia menyimpang, aku pun menyimpang. Kalau dia lurus, aku lurus. Hadza laisa min min ad-din wa hadha laysa min asli sunnah abada. Ini justru satu kebid'ahan yang natinah, yang busuk baunya. Da'uha da'uha fa innaha muntinah, kata Nabi. Tinggalkan, tinggalkan. Sungguh busuk baunya. Ana suku fulan, ana bani fulan, ana golongan fulan, ana golongan, kamu golongan mana? Oh, kamu golongan sana, kamu golongan sini. Pro sana atau pro sini? Ilmu, din, agama, dalil, hujjah. Istabana al-mu'min hatta yatabayyana lahul haq. Seorang mukmin harus cari kejelasan sampai terang benderang kebenaran, baru kerjakan. Perbedaan cara antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah sangat jelas. Kalau ahlul bid'ah itu meyakini dulu baru cari dalil. Kalau ahlus sunnah baca dalil kemudian meyakini. Lihat bedanya. Baca ayat, baca ayat, baca ayat, baca hadis, baca hadis, baca hadis. Kalau begitu saya beriman, saya yakin begini. Kalau mereka, menurut saya tidak mungkin begini, harusnya begini. Coba cari dalilnya, begitu. Yakin dulu sesuatu, coba cari dulu. Ayat ini kayaknya mirip, atau ayat yang ini mungkin mirip, atau hadis yang ini, ini kayaknya pas nih. Loh, itu bukan cari kebenaran, tetapi cari pembenaran. Bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Ini ahli bid'ah. Jangan ngomong dulu. Sofuk mana sa'afiqah. Mana dalilnya? Saya ati. Akan datang dalilnya nanti. Kok nanti? Nanti suatu saat mereka akan tahu. Loh, kok nanti suatu saat mereka? Sekarang kamu sudah putuskan satu keputusan, maka harus bawa dalil. Tanpa dalil, tidak bisa diterima. Nanti kalian akan tahu sendiri. Kapan? Kerjakan sekarang, kamu sebutkan sekarang. Barakallahu fikum, itu sudah terbalik. Meyakini dulu, baru cari dalil. Akhirnya apa? Akhirnya ada tergelincir, diambil. Ada keceletot ngomong, diambil. Ada yang diambil, ini dalilnya. Karena kemarin belum punya. Sehingga cari sembarangan, serampangan. Ini barakallahu fikum, metodenya saja sudah salah. Bukan metodenya ahlu sunnah. Metodenya ahlu sunnah, membaca dalil, membaca hujjah, membuktikan dengan bukti-bukti ilmiah, baru kemudian meyakini bahwa ternyata mereka ini benar-benar haddadi. Barakallahu fikum. Qala wa idza tarakaha kana 'asiyan. Kalau orang tadi meninggalkan istabana istibyan, meninggalkan istibyan artinya tidak berusaha untuk mencari kejelasan. Terus saja enggak jelas. Dosa dia. Para mudabdabin yang selalu berkata dengan kalimat saya abstain, saya enggak ikut-ikutan karena bagi saya belum jelas, maka saya tidak berpihak. Apa kata Syekhul Islam? Istabana al-mu'min, seorang mu'min harus cari kejelasan, enggak boleh diam. Enggak jelas, terus enggak jelas. Sampai kapan? Ya pokoknya selama-lamanya saya mau enggak. Baru saya enggak jelas, saya enggak ikut-ikutan. Harus cari kejelasan, mana hak, mana batil. Mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang tidak istabana, tidak mencari kejelasan dengan hujjah, kana asian, dia bermaksiat. Fatarkul wajib ma'asiyah. Karena meninggalkan kewajiban adalah kemaksiatan. Wa fi'l ma naha anhu minal amri ma'asiyah. Meninggalkan perintah yang diperintahkan untuknya adalah kemaksiatan. Wa min hadzal bab taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa amthalihi min a'immat an-nifaq wal fujur lima lahum min a'wan. Oleh karena itulah Nabi SAW membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, membiarkan sekian tokoh munafikin, Nabtal namanya, Da'is dan lain-lain, dibiarkan. Kenapa? Tidak dikumpulkan saja, bunuh mereka semua. Kan kafir. Munafik kafir apa enggak kafir? Fidarkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam api neraka. Kenapa enggak dibunuh? Padahal para sahabat sudah berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtulu, biarkan aku bunuh dia. Berapa kali terjadi? Para sahabat menyatakan seperti itu. Munafik yang menyatakan, undur qurra'una ha'ula ajbanu butunan, ajbanu indal liqa, arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Lihat pembaca-pembaca Quran kita, paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin. Marah sahabat. Kadzabta walakinnaka munafiq. Sungguh engkau berdusta dan aku yakin engkau munafik. Aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Laporkan kepada Rasulullah SAW. Datang munafik tadi menyatakan, ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku cuma guyon, aku enggak serius. Khamilina azakumullah. Demikian pula yang terjadi ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang. Didahulukan yang baru masuk Islam. Ada yang marah. Dengan mata melotot, muka merah. Ya Muhammad, i'dil. Bersikap adillah engkau. Sungguh engkau tidak membagi dengan adil. Tidak bukan pembagian yang min fawqi sab'i samawat. Nabi marah. Dan menyatakan, faman ya'dil in lam a'dil. Siapa yang akan adil kalau aku sendiri tidak adil, kata Nabi. Sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Nabi mengatakan, jangan. Aku khawatir mereka akan mengira bahwasanya Rasulullah SAW membunuh sahabatnya. Atau dengan riwayat lain, innalahum a'wanan. Dia memiliki grup. Orang-orang yang khawatir mereka akan begini, khawatir mereka akan begitu. Lihat ikhwan ibn a'azak. Lima lahum min a'wan. Karena mereka memiliki kelompok yang tidak semuanya munafiqun khalisan. Ini tokohnya munafiqun khalisan, tapi grupnya tidak. Sebagian mereka tidak demikian. Keadaannya berbeda. Faizalatul munkar binaw' min iqabih. Ada sukunya yang mungkin akan ikut tersinggung. Ada kerabatnya, ada. Maka Nabi tetap sabari. Disabari, disabari, disabari. Qala fa izalatul munkar bi naw'in min iqabih, mengingkari kemunkaran dengan menghukum orang tadi, para munafik tadi, mustalzimah, akan memberikan konsekuensi hilangnya kebaikan yang banyak. Apa itu? Kemarahan sukunya, kemarahan kaumnya, kesalahpahaman orang-orang yang tidak tahu Rasulullah membunuh sama sahabatnya, sahabatnya dibunuh. Kan munafik itu tidak jelas kekafirannya, tercampur. Loh, ikut sholat bersamanya dibunuh. Berarti anak buahnya sendiri dibunuh. Orang-orang akan salah paham. Ini apa? Mafsadah atau maslahah? Mafsadah. Itu yang dihindari oleh Nabi SAW. Wa nufurin nas. Dan manusia akan lari. Bagaimana? Sudah masuk Islam tetap dibunuh. Ila akhirnya. Wa qala aydan ar-rifqu sabilul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini catatan berikutnya. Kalian tulis sendiri nomornya. Dan nomor yang berapa ini? Bahwa ar-rifqu, kelembutan itu adalah cara beramar ma'ruf nahi munkar. Harus ada ar-rifqu. Wa li hadha qil, oleh karena itu dikatakan, liyakun amruka bil ma'ruf wan nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Masya Allah. Saya ulangi kata-katanya yang indah dari Syekhul Islam. Oleh karena itu dikatakan, arti dikatakan sudah banyak para ulama yang berbicara kalimat ini. Sehingga qila sampai dikatakan seakan-akan pepatah. Kata-kata yang indah. Liyakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf wa nahyuka an munkarin ghairu munkar. Kalau diterjemahkan secara bebas, hendaklah amar ma'rufmu dengan ma'ruf dan nahi munkarmu tanpa munkar. Ya. Hendaklah amar ma'rufmu dengan ma'ruf dan nahi munkarmu tanpa munkar. Jangan sampai mengingkari kemunkaran dengan kemunkaran atau beramar ma'ruf tanpa kema'rufan dengan cara yang jelek. وقال ايضا واذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الواجبات او المستحبات لا بد ان تكون المصلحه فيها راجحه. Kata Syekh Islam, karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah setinggi-tinggi amalan yang wajib, kalau saat itu wajib. Atau setinggi-tinggi amalan yang mustahab, kalau memang bagi dia mustahab. Maka tentunya karena setinggi-tinggi amalan wajib atau amalan mustahab, maka hendaklah maslahatnya lebih rajih. Hendaklah maslahatnya lebih banyak daripada mafsadahnya. Idh bihadza bu'itsatir rusul, karena dengan itu diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab. Allahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Bal kullu ma amara Allahu bihi wassalah, bahkan semua apa yang diperintah oleh Allah adalah kebaikan. Wa qad athna Allahu 'ala as-salahil muslihin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang membuat kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Alladzina amanu wa 'amilu shalihat. Dan sebaliknya Allah mencerca fasadal mufsidin, kerusakan yang ditimbulkan oleh para perusak. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat, di sekian banyak tempat dalam Al-Qur'an. Artinya berkali-kali. Nah, kana qad taraka fahaitsu kanat mafsadatul amri wan nahyi a'dham min maslahatihi, maka kapanpun amar ma'ruf nahi munkar, kapanpun kejelekannya lebih besar, tidak diperintahkan. Kalau beramar ma'ruf nahi munkar kejelekannya lebih besar, mafsadnya lebih besar daripada maslahatnya, tidak diperintahkan. Wa in kana qad tarakal wajib wa fa'ala al muharram, walaupun dia meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Dan sudah pernah diriwayatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya melewati tentara Tartar yang dalam keadaan sedang mabuk-mabukan. Mau diingkari? Kata Syekhul Islam, jangan. Kemunkaran? Iya. Tetapi kemunkaran yang dia sedang kerjakan ini lebih ringan daripada ketika dia tidak mabuk. Ya Pak ya? Apa kalau dia tidak mabuk? Membunuh kaum muslimin, merampas kaum muslimin, melecehkan kaum muslimin, memperkosa kaum muslimin, kaum muslimat. Ketika dia sedang teler, itu bagus, aman dunia. Kan begitu. Ini yang terjadi. Biarkan dia. Keadaan dia sekarang ini lebih ringan daripada keadaan dia ketika dia tidak teler. Mengapa? Membunuh, rampas, merusak, ila akhir. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan fiqhul amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, fiqihnya amar ma'ruf nahi munkar. Idil mu'min alaihi an yattaqillah fi ibadillah. Dan jangan lupa, harus didasari ketakwaan. Ini poin berikutnya. Dasarnya jangan dendam. Dasarnya jangan balas dendam. Dulu saya ditahdir, sekarang giliran saya mentahdiri kalian. Oh, dendam kesumat. Jangan. Tetap didasari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa alaihi hudahum. Dan juga perlu diingat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyuruh kepada yang baik. Kita mencegah dari kemunkaran. Adapun keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri. Kalian tidak rugi, kalian tidak mendapatkan madarat kalau kalian mengikuti hidayah, walaupun mereka seluruhnya sesat. Harus egois. Masa Ustaz, ada ajaran harus egois? Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, harus pentingkan diri kita sendiri sebelum yang lain. Masalah dunia, ithar. Masalah dunia, silakan, fadol, tafadol. Masalah soft pertama, rebutan para sahabat. Iya kan? Kalau boleh yastahim, berundi untuk bisa soft depan, berundi. Qanimidun hazakumullah. Jangan dibalik. Masalah dunia rebutan, masalah akhirat, kamu aja dulu. Kamu aja silakan depan. Saya lihat belakang aja. Soft belakang. Salah. Alaikum anfusakum. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri dalam masalah agama. Jangan sampai kalian karena pengen mendakwahi mereka, kalian ikut mereka dulu, ikut maksiat, ikut duduk bermajlis dalam keadaan munkar. Ya berarti kamu mencelakakan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla. Tidak merugikan kamu siapa yang sesat kalau kamu di atas petunjuk. La yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Mengapa? Sudah menyampaikan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwah, risalah, sudah menasehati, sudah memperingatkan mereka. Kalau mereka enggak mau ikut, urusan mereka. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Maka dengan ayat ini, barakallahu fikum, hendaklah kita mengajak mereka karena kita ingin mendapatkan dari Allah pahala. Kita mengingatkan mereka karena kita berharap mereka dapat hidayah. Kita doakan mereka, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Mereka masih belum paham. Terus seperti itu. Tapi kalau itu sudah dilakukan semua sebaik-baiknya, maka la yadurrukum. Tidak merugikan kamu kalau mereka tidak ngikut. Tidak rugi kalau mereka tidak mau dapat hidayah, tidak mau dapat bimbingan. Enggak rugi kalau mereka semua sesat. Karena kita sudah nyampaikan, sudah nasihati. Alhamdulillah. Wal ihtida innama yatimu bi ada'il wajib. Yang namanya ihtida, kata Nabi, tidak rugi, kata Allah, tidak rugi kamu, tidak jelek selama kamu dalam hidayah. Kata Syekhul Islam, dalam hidayah itu artinya kamu menegakkan kewajiban. Di antara kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan dulu. Jangan sampai kamu berkata dengan ayat ini, yang penting diri saya sendiri, saya tidak peduli dengan manusia. Terus enggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu kenapa enggak dakwahi mereka? Ah, urusan mereka. Alaikum anfusakum. Yang penting diri kalian sendiri. Saya ngurus diri saya sendiri, kurung di kamarnya, ibadah terus kayak sufi. Salah. Karena ayatnya menyatakan idah tadaitum. Tidak merugikan kamu kalau kamu ngikuti hidayah. Di antara hidayah yang harus kita ikuti adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalimat ini dipakai setelah tegak amar ma'ruf nahi munkar. Setelah qiyamul hujjah. Setelah menyampaikan. Setelah menasehati. Setelah memperingatkan. Setelah mengancam dengan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Tetap mereka pada pendirian mereka. Dalam kekafirannya, dalam kesesatannya, maka kamu katakan sudah. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting diri kita. Tidak rugi kita kalau mereka semua sesat. Sampaikan sudah. Mengingatkan sudah. Amar ma'ruf nahi munkar sudah. Walhamdulillah. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته